ラーメンがある。Gun, aku tutup panikin Gun. Oh no ya Gun ya. Tutup itu berapa orang toh? Tutup itu berapa orang toh? Jeh mulu. Terus ala-ala lagi ya, cukup tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadrotal Mutaromin, Bro Kiai, Kang Kulo Tarbini, Bro Pejabat, Soal Aparat, Kang Kulo Rukunati, Hebat dan Sponsor yang saya banggakan, kaum Muslimin, wal Muslimat, wabil khusus Jamaah Rosotiyah Rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wonten dalu menika kulo panjenengan sami mersani tulisan lan gambar ingkang sae pengaosan disengguyung kalian paguyuban taruna andalas enten tulisan gambar Ansor enten Nahdlatul Ulama enten Muhammadiyah dan di tengah-tengah yang dipersatukan oleh Pancasila. Mudah-mudahan menggambarkan kerukunan wonten desa mriki. Amin Allahumma amin. Gak semua lagi tak minggu. Purwosari Bagawan. Gak semua jawab banget. Bapak Ibu rahimakumullah, ono kalani miturut menungso menipu elek, tapi miturut Gusti Allah menipu saya. Sakwang sule miturut menungso niku saya, tapi kadang-kadang miturut Allah niku. Bila Al-Quran menikah mendikakan wa'asa antakrohu syai'awwa huwa sarun laku wa huwa khairun laku wa'asa antuhibu syai'awwa huwa sarun laku. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan sebaliknya bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Sungguh-sungguh sama itu. Bajunya kulkar jilbabnya PDI. Ilang the power of mama gitu. Pasangnya bersatu nih. Ini gak lupa mulut Pak. Membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, kata Al-Quran. Dan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Kulau enei contoh. Kulau gadah jamaah teng Bantul. Wis duwe omah, duwe pekerjaan. Raketan kitik duwe gaji tetap. Raketan elek wis duwe mobil kaya global. Satu ketika bocah niki ketekan kancane. Prejengane sugih. Mobile anyar. Dan danane apik. Begitu cah loro niki ketemu sing sugih, ketoke sugih niki wae ngomong karo sing rada kere niku. Urip niku lak kadang-kadang kahanane ana loro. Ana sumaker, ana kirmasu. Sumaker niku sugih maca kere, kirmasu niku kerek maca sugih. Kira-kira jenengan sumaker napa kirmasu? Sugih maca kere, karo kere maca. Begitu ngobrol, sing sugih niki matur. Aku iki mesake awakmu kan. Mosok kancaku sekolah kok nganti saiki kowe tetep kere. Buktine HP wae karetan. Selane ketok. Setan santri kula sing setan. Kowe gelem ra melu aku? Ngopo kan? Nyambut gawe karo aku hasilnya oke. Nyambut gawe ini ra usah rekoso, tapi duwite ono. Daripada awakmu mangkat isuk mulai sore gajimu ra sepiro. Aku mesake ndelok kahanan uripmu. Akhirnya napa Bapak Ibu? Bocah niki ra percaya awake. Alah moh aku ngene wis seneng kok wis bersyukur karo Gusti Allah. Karena kunci kebahagiaan itu tidak dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi seberapa besar rasa syukur yang dia miliki. Jadi nyuwun sewu, bahagia itu bukan karena seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita syukuri. Oke, kaya ngopo, lak kufur ora syukur niku ora iso bahagia, senajan mung pitik, tapi syukure gede insya Allah bahagia. Bila jenengan persani pejabat-pejabat itu duit oke, tapi uripe niku nyuwun sewu kata sing mboten bahagia. Soalnya napa sing dipikirke piye carane nambah duit, mboten piye carane nyuwun sewu nyukuri ingkang sampun wonten. Kadang-kadang menungso niku kurang ajar teng pundi? Diwenehi bondo sing oke, sibuk njogo bondo, ora diwenehi bondo sibuk ngoyak bondo. Pertanyaane kapan waktumu kanggo Gusti Allah? Ora diwenehi ngoya, basa diwenehi njogo sing sampun diwoya. Tegese napa ora ana waktu kanggo Gusti Allah. Bila kula dibujuk siji mawon kon syukur kan. Soale Al-Qur'an dawuh sing gelem syukur ditambahi. Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambahi. Assalamualaikum. Min mawon nggih Bapak nggih. Monggo Gusti kita bojone papat pantes napa mboten? Pantes. Kok menung bae iki lho. Akhire bocah niki berdina diparani karo sing sugih niku. Wis to melu aku. Uripku kok penak. Urip kok kaya ngono. Baju kuping kok jumbah kuwi abang. Kita rukun. Ternyata jilbab karo baju itu menyesuaikan warna bedak dan lipstik. Lipstiknya kayak jilbabnya, wadahnya kaya baju. Paroknya tak kok. Bagi abang, baju yang bunyi, sandalnya jepit. Ini kari ini. Ini kabinnya tekrop, พฤติกรรมต่าง sing lanang arepe nunjuk tuku Bima, sing wedok arepe ngombe sari lanang. Begitu bar digawe, siap-siap diumbin dilalah mati lampu. Akhirnya begitu diumbin keliru, sing lanang ngombe sari lanang, sing wedok ngombe tuku Bima. Akhirnya begitu lampu ini murup kuali sing lanang ini kalau silik sing wedok malang kerik kayak buku ini terus sama begitu dibujur rayu karo sing sugih ini wau nyuwun sewu sing kiri ini akhirnya terprovokasi terus malu aku ngurimu kepenang. Akhirnya apa? Begitu melu ditakon, pekerjaanmu itu apa tentang kok uripmu kepenak duitmu kayak mobilmu anyar rumahmu apa? Ternyata sing sugih niki pekerjaane dodolan uka-uka. Uka-uka niku napa? Merah delima, rantai babi, besi kuning, apa meneh? Guru perindu. Kok buntut? Pering petuk lah. Sing ngoken iku korban pring petuk. Napa niku kula wastani uka-uka. Kadang-kadang duwite ana barange ora ana, lak barange ana duwite ora ana. Niku mbiyen subhanallah, wong-wong sing pengen dang sugih niku menarik banget. Pring petuk. Semacam-macam. Apa? Ora sing cilik apa kaya ana nyawane iki jenenge apa? Jenglot kol buntet sak itu deh wes tak melo aku golek barang ini kira gari 500 juta aku belah semongko aku separuh gue separuh akhirnya nopo karena terprovokasi lah kanca-kanca Muhammad dia mau jadi gini buat nanti paham tapi lah orang NO itu paham soalnya pelanggu ini pada kata mau NO kasih gue bisa karo perkara-perkara itu lah pada kata mau NO. Contohnya awakmu matamu iki ora. Masuk aku dolanan kaya ngono lho. Biasane kiyaine marai. Dela jenengan pirsani bedone silat PRP silat padan nusa karo tapak suci. Kuwi lak tapak suci, kuwi lak demonstrasi ning ngarepe wong kuwi jurus karo silat. Tapi lak padan nusa ora. Nganggo atraksi-atraksi yang di luar nama. Kalau sering matur, kenapa bedanya wong NU karo Muhammadiyah? Wong NU niku gede atine, wong Muhammadiyah niku gede. Ada ahli ini nakal kok ndas. Tegese napa lah wong NU niku napa-napa tinggal dirasake. Lah wong Muhammadiyah itu biasanya nganggo dipikir iki. Ayo tahlilan wong NU nggih kurang derek, piye rasane kepenak. Lah wong Muhammadiyah dak lakon ayo tahlilan dasare bedane NU karo Muhammadiyah iki cara wedang ngoten. Lah wong Muhammadiyah disuguh kopi ngoten iki takon iki kopine ana gulane apa ora. Lah wong NU mboten ora perlu takon ana gulane apa ora, tinggal dirasake enak apa ora. Gak melak. Ini kan orang Muhammad ya. Gak melak. Gak padang. Tegas sih. Padang belah. Gila, kocok-kocok Muhammad ya. Mungkin nak ngomong Muhammad ya lebih pasang juga. Soalnya kocok-kocok kata ngomong Muhammad ya. Kalau kulau seneng lakna pengajian sing kuyung itu Muhammad ya. Bahkan Dharma Gandul melu ya lah. Jadi lah macam-macam kok hilang itu. mau antea, mau tarmakandul, kandil badanmu. Waktu lah sih bulu seminggu kau kau itu rata-rata mau endo. Kalau mau mati nggak percaya lah, nggak masuk akal. Kalau endo bayar polpo tukang shooting itu sudah. Akhirnya nopo manut melu. Gimpun ulah melu jenengan. Alor ngidul akhirnya nganti lali omah golek barang nganti teng Sumatera. Kuwi Sumatera nopo metok parani. Songko Sumatera orang ketemu balik meneng Jeporo parang ngalor itu akhir pekerjaan sing pokok ditinggalke duit tabungan entek membeli barang sing boso pring petok dan kawan-kawan. Apa sih bisa kalau dusukan itu pring petok buat mungkin jarin. Cik nong kok nggak ditongkat dumen tuh boyok-boyok itu loh. Mengandung perasaan. Ia ini kok mengandung tongkat juga sekrokan. Lagi nyaman awam itu ni lagi berdua nanti lagi dena, itu ni belajar lagi lagi dena. Terus kalau pengen transfer pahala kali si nenek itu, almarhum Ki Ento Susmono, umpama dalam pengajian atau pahala ni mungkin kok almarhum kiriman pahala saking tongkat sendiri. Kurang dulu. Bila Pak Lurah yang pengen dengan pengen rasa ke transferan pahala kagum panjenengan ya dengan menen nopo. Malah kalau masih bilang ini Gus kita akan pemilu juga di Bali. Bismillahirrahmanirrahimakumullah ngalor ngidul ninggalke pekerjaan akhirnya ra gajian entek-entek mobile didol nggih golek merah berlima mobile didol nggih golek apa samurai ku sing iso motong kuku sak itu nganti entek-entek omah ilang mung nggih ngolak barang karo kak puncaknya sampai istrinya menika njaluk pegatan Mas aku wis ra tahan dadi bojomu. Ngalor ngidul ngurusi barang sing ora jelas nganti pekerjaanmu mau tinggal mau telantar ke anak bojone. Aku njaluk pegat. Sak gagah-gagahe wong lanang rumi wong wedok njaluk pegat itu mesti lemes. Ayo. Ora ana wong lanang njaluk pegat wong wedok seneng ora. Mas, aku njaluk pegat. Oke. Ora ana. Ingat wong wedok niku ora iso pegat. Wong lanang sing iso pegat niku wong lanang. Wong wedok niku isone njaluk pegat. Orang iso awak mau wedok orang kaya, Pak, kowe tak pegat ya, awak mau iso kok. Mau wedok orang kaya, sok gaya. Lah wong lanang niku biasane wedi pegatan jualan itu rata-rata soalnya nopo mergo uripe ngintil sing wedok. Ora, mergo sing lanang ngintil sing wedok. Lah lanang. Lah sing wedok lanang ngon lanang terus ngon lanang biasanya jajan-jajan semoga-moga tiang purwasari lama saya berjalan amin nah prinsip pula jadi orang lanang rumah tangga cukup datang bila perlu nambah lalu baik tujuan yang datang satu nambah. Wong lanang iki kaya soda yang ketemu susu pasti gembira. Begitu perlu njaluk pegatan iki Pak Lurah, drop sing lanang. Nembe sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah salah. Ngalar ngidul berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ora ono hasil blas. Kula elekke jenengan wong lanang sing seneng model ngurusi wonten iki. Apa menawa saiki untuk Islam ubi uang berhasil. Yo sak kene. Niku ndobos. Ora ono sing kasil tak kandhani. Sing dodolan bangsa ukah-ukah niku ora ono sing terbukti berhasil. Sakniki ono meneh golek tekek. Sing bobote 3 om. Jenenge pembulinge tiyang Malaysia. Yo, bos. Kula tangkep kali jamaah kula. Bah. Tekek sing larang niku pripun? Tekek golek ono tekek sing iso muni awan. Kok ono tekek iso muni awan niku mesti ning sapa dare ora ana tekek muni awan. Sing jenenge tekek iki yo munine tekek. orang tu kata kayak muni ni aman. Akhirnya nopo pak stres. Bojo njaluk pegat, omah wis ilang, ora duwe apa-apa. Delalah pelariane pas. Nopo sowan karo dia. Wong Al-Qur'an e dawuh. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah. Ora ngerti sawijine perkawis, takono karo ahli dzikir. Sinten niku tegese ulama lan kiai. Lah Muhammadiyah niku kenal ulama, tapi Muhammadiyah niku jarang kenal karo kiai. Mergo Muhammadiyah niku kiai ini mung siji. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bar Ahmad Dahlan niku ora ana kiai, anane prof. Kira jenengan kersane ketua umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Syafi'i Malik. Profesor Dr. Din Samsudin, Profesor Dr. Sindo. Profesor Dr. Amir Rais. Kalau Muhammadiyah itu jarang dia. Dibini mungkin dia Haji Ahmad Dahlan. Dibini prof. Kalau kali Pak Amin Rais itu sami-sami prof. Amin Rais Profesor Gus Miftah Provokator. Akhirnya selamat kiai. Ada nangis beda sendiri. Pak kiai, kalau kapusan kondok dulu. Tapi udah bisikin banget kalau kacan. Lesu. Gara-gara mau aku sih, cangkemu ternyata Tony Boster. Apa wih, waton muni dobo sih. Ternyata awakmu becak tanpa pil, waton jeplak tanpa pil. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggu. Gajah dibilang koni, orang sedar. Gak sih, begini tuh. Aku jadi kelingan dibilang terus santri dulu. Iklan-iklan itu ternyata ngapu sih kabel. Iklan kopi kapal api dibuka korono kapal kopi luak dibuka korono luak sing jujur niku mung iklan sarung gajah duduk sarung itu dibuka ono belalai apa tuh. Orang gajah dibilang koni, oh ya Gus Miftah, ya gitu. Apa bedanya Gus Miftah karo gajah? Gitu, gajah kain basi ya ono belalene. Gus Miftah gitu, belalene ono basi. Akhirnya sowan kiai Pak Kiai kula diapusi kali kanca kula. Kula ben wis duwe pekerjaan, duwe gaji, duwe omah, duwe mobil. Saiki ilang gara-gara kula melu kanca kula. Kula geting sengit kali kanca kula. Jawabannya Pak Kiai nopo sing sabar ya. Sabar pripun nek kok sabar mesti ana hikmah. Pak Kiai sabar itu kan termatese nopo mboten ora ana sabar kuwi ra duwe wates wong sing duwe wates mung kulon kok. Akhirnya jalo amalan kali Pak Kiai ya. Bila jadi kena di masalah itu minimal sing dijujuk itu Kiai aja dukun. Anake loro dukun. Rana eran duwe bojo dukun. Bojone ra mateng-mateng. Mbah dukun. Bojo kula ra mateng-mateng iki pun gampang sambake. Ya ora ana sambatan. Kayak nek dukun iki jan. Ngene nang sambatan dhewe. Tenang aja nek. Pak Kiai iki dawuh sing sabar le. Lajeng pripun? Balekno urusanmu karo Gusti Allah. Mbok kula njaluk amalan Pak Kiai supaya kula rezekine balik meneh. Kalih kiai iki duwene ijazah surat al-mulk. Apa Bu? Al-mulk. Al-mulku al-mulk. Lah hasanah ijazah itu dulu hanya dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama. Saniki kanca-kanca Muhammadiyah sing mambu pesantren itu pun kenal kalih ijazah. Jadi saya melihat dari ini transformasi NU dan Muhammadiyah di dalam bertoleransi itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalau nak matur wau, landasan awalnya, lah wong NU gede hati ini, wong Muhammadiyah gede akal. Kalau jenengan persan, lah kan gawe pengajian mujahadah istighosa, lebih pinter wong NU tinimbang wong Muhammadiyah. Tapi lah kan gawe rumah sakit, sekolah perguruan tinggi, lebih pinter wong Muhammadiyah tinimbang wong NU. Biasanya NU orang Muhammadiyah di gelok pakaiannya di posisi. Lah wong NU biasanya sarungan, wong Muhammadiyah biasanya katokan. Sing mendasi mau aku sebutan kayak entro kok Muhammadiyah wong sing dinggo ora sarung ora katok. Ora arep-arep mburi kanca. Gara-gara aturan yang lampur itu orang NU fanatik dia. NU Muhammadiyah itu bedanya NU sarungan Muhammadiyah kan orang. Apa mana ya? Kalau orang NU nggak gope, orang Muhammadiyah nggak gope. Sing kondo sopo apa? Sing ketahui lah orang NU selamatan, orang Muhammadiyah orang. Orang selamatan jurang popo. Ini aja konek-konek ini kayak orang MTA nih kok. Selamatan haram rokok. Kalau ada orang selamatan, belonjolin pasar tuku beras, dia selamatan. Bapaknya beras melu dosa. Selamatan oleh berkat, gawang mulai dipangan keluargane. Sing mangan melu dosa. Berkatnya rantai pakai pitik-pitiknya melu dosa. Ini ngaji model apa? Kabeh kok dosa. Lalu saya ini loh, apa-apa rauleh. Mulai Nabi diharamke, selamatan diharamke, yasinan diharamke, kabelung disesake, dinabin ake, kabel-kabel ke. Aku mbatin, apa rumah saya surga mau untal diri. Oh surga dikabeli diri. Itu yang ngomong, sholat orang tahu ngaji, orang tahu kok pede lebu surga. Dia malaikatnya mau amplop diri. Aku ngaji, gak mau amplop, gak jelas kok. Akhirnya dia makin benbar surat moto al-mulk. Barakalladzi bi yadil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus nganti apal. Setelah 3 bulan amalan al-mulk diwaca, subhanallah, apa yang terjadi? Tetap kering. Stres nih. Aku wis ngamalke al-mulk tetap kering kepiye ya Allah. Jadi dengan pelajari bagaimana kita melihat masalah dengan sudut pandang yang positif, dengan kacamata yang baik. Husnudzon kalau takdirin Gusti Allah aja sudah. Soan kiai meneh. Ora teng ngene kiai dikandani. Sing mau waca apa lek? Al-Mulk. Salah, ora mung al-Mulk. Lah kudune pripun kiai? Sing mau waca ki Al-Waqiah. Ngopo jare ora jenenge kok Al-Mulk? Lah jenenge kiai niku padha-padha sumbere kadang-kadang carane nggih beda. Ini nama bodoh. Jadi lah dengan soan kiai kadang-kadang amalan ini beda itu gini lah. Wong kiai gak ada sumber dewe. Wong beda sumur beda rasanya. Kodok-kodok kopi ini rasanya beda. Kan gak tiba. Orang-orang pahit. Senik. Akhirnya benbar sholat yang diwaco al-waqi'ah. Ida waqa'adil waqi'ah laisa li waqa'adiyah kaya. Terus diwaco. Baru setengah tahun tetap kiri. Pindah kiai nomor 2. Kalau kiai ini dikandani, gue mau coba Quran sing istiqomah wae. Caranya kita pun kiai beri bar surat mau coba sajus. Insya Allah sok ono budur. Mergo wong wis budur itu nyuwun saya. Dilakoni dawuh kiai. Beri bar surat sajus sehari 5 juz, seminggu khatam diwaca sampai bertahun-tahun akhirnya nopo wis ra kelingan nyambut gawe ana ning mung maca Quran tok. Jenengan pikir bar 3 tahun apa yang terjadi? Apakah rezekinya naik? Tidak. Apakah ekonominya membaik? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Gara-gara gaweane mung maca Quran bar 3 tahun ternyata Allah menghendaki orang yang ditipu sama temannya ini bisa hafal Quran. Gajah. Begitu hafal Quran, bojone wong sing njaluk pegat loro meneh. Mas, jarine jenengan hafal Quran sak alhamdulillah de aku hafal Quran. Nggih pun kula mboten sigel njaluk pegat. Begitu hafal Quran diparani kali tiang Jepang yang kemenang. Pak, jenengan hafal Quran nggih benjang jenengan kula umroh. Niki carane Gusti Allah ngangkat derajate kawula. Wau sing diapusi kancane rumangsane elek. Ternyata ada hikmah terbesar dari penipuan itu. Milon mun sewu jenengan ditipu karo kawulane Gusti Allah. Mang percaya kawula sing nipu niku nggih umate Gusti Allah. Umpama jenengan ditipu, sinten sing tanggung jawab? Allah. Ketoke elek. Tapi ternyata hasilnya apik. Cara gampangnya ya teman-teman. Awake dhewe iki lak sering ditipu wong. Lan jenengan ditipu wong biasane ora mati napa mboten? Salah. lek jenengan ditipu wong niku ora usah ngoro ati. Soale sing niku jenengan iki ya umat Gusti Allah. Lah wong niku ora mbaleke hasil penipuan kepadamu, maka Allah yang akan menggantinya. Contohnya ngene. Jenengan di rumah kocoto. Tanggone jenengan wong sugih, lomo apian. Anake dolanan bal. Balik ditendang kena omahe jenengan, kocone pecah. Tulisannya segar alami dari murninya. Kita ingin sih berbeda langsung loh, jangan nyaman. Langsung yang terlihat ya. Sayangnya akan dipasangnya. Alami. Allahumma kipas angin al-fadu. Pak Lurah, sumu Pak Lurah. Oke. Coba baju mongus cangkemmu. Maksudnya kan wudhu aja. Akhirnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Begitu kocone pecah jenengan perso, sing mecahke kaca main jenengan iku atong gone jenengan anake wong sugih. Sugih apian tur lumat. Tur kelingan. Ana nang kalangan kok sugih apian tapi lalen ngono lho. Oke. Wong iki tak kok. Ya melu kuwi. Dan iki anake wong sugih apian luman kelingan. Kira-kira jenengan susah apa mboten? Ora. Ngapa wong sing mecahke kaca anake wong sugih tur apian mesti diganti karo wong tuwa. Semua nunggu ya jenengan dihapusi karo wong-wong niku umat Gusti Allah. Latihan niku minggat sing bakal gantene sinten? Allah. Mila Siti Aisyah niku nyuwun sewu saben nyumbang uang ngetokke sedekah kandha karo pembantune. Yo ekno wong kae tapi wong kae aja nganti ngerti sing menehi aku. Soalnya napa? Lah sing disumbang niku ngerti sing menehi piyambake mesti sesuk kekewo bakale piye carane mbaleke. Siti Aisyah duwe karep aja nganti ngerti lak wong niku nang mbaleke sing mbaleke bakale Gusti Allah. Alhamdulillah. Rumane mandi. Rumane mandi. Mati kanggu padha. 5 menit. Begitu kipas angin ini, orang-orang colok aneh mudar. Bener deh ya. Oh, gimana kan? Masuk angin dong. Gak pernah ngajar. Masuk angin, Gus. Gus masa angin Gus. Ya ini keroan man. Cici ini bro. Colokan apa? Berarti bok-bok mak-mak kan lo. Akhirnya apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Siti Aisyah lak nyumbang tanggane ora tau diumumke, bahkan lak iso tanggane ora ngerti supaya dibaleki karo Allah. Beda to karo awake dhewe. Nyaku nite omongno ya sumbang aku. Malah diumumuk. Iki napa badan ku? Kok iki jik iki napa? Apa wong e ireng kaya bilang di rasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Lah piye carane iso duwe niati sing model ngoten niku, Gus? Nomor 1. Atine manggantungke marang Gusti Allah. Pak, kula niku dadi piye lek mau dihapusi karo jamaah niku wis pengalaman. syarat dadi kiai niku kudu sering diapusi karo jamaah. Tapi jenengan mersani kiai kiai sing diapusi niku kan ora ora tambah kere, tambah mulya. Soale napa? Ora pernah atine loro ati mergo diapusi karo jamaah. Kiai niku percaya jamaah sing ngapusi iku ya kawulane Gusti Allah. Lak diapusi karo kawulane Gusti Allah, sing bakal ganteni sinten? Allah. Maka pandangan positifnya adalah ketika kita kemudian ditipu oleh orang lain, jangan dianggap itu sebagai musibah, tapi itu cara Allah mengangkat derajat kita. Sesuatu yang kelihatannya buruk, tapi di dalamnya ada kebaikan menurut Allah Ta'ala. Caranya pripun? Atimu gantung marang Gusti Allah. Belajar lagi betul. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Serapa bengok ini macam ini melulu-lulu dan oleh berkah niki lagu supaya artine awake dhewe gantungan karo Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khair. Tidak ada yang di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi lagu kalau dong itu rasa terlalu semangat bayaran pun jelas kalau dong di tabung orang nabuh belas kayak gimana kalau itu orang nabuh belas kalau itu kan nampak kalau itu sebagai apa? Ini apa? Malis, kok rupamu gak meyakinkan dungo ini mau cari kue sing sing sing sing sing sing sing dungo dulu cekalan ini bisa apa? Bisa apa? Ya bisa mumpu ame-ame Hasbi Rabbi susah banget orang dulu nopo-nopo anak kula umur 2 tahun itu rakuat membasuh susu anak kula wah anak kula itu umur 2 tahun membasuh susu anak kula itu rakuat padahal anak kula banter-banterin susu nganti bengi-bengi itu orang bilang susu kalau anak kula jadi kiwa edang kalau tengah mereka betul boleh aku kiwa enak sih dengan bangku. Aku udah merasakan anakku murong bangku itu sudah rakyat. Tahu gak tuh sumbang? Kan itu ramah nih sama ngomong beberapa ibu bang. Es tuh. Lelok lelokan kan dia yang mau hidup itu lelok awan ini. Soalnya mau hidup itu berkuasa. Yang dulu anak, dulu anak. Dan mau hidup itu kuatnya tahu ini. Dua gunung dulu, sombong diri. Udah kayak Pak Lurah itu ringgih. Bondok dulu sambatan ke rumah lu. Seger. Dan kita nanti nyanyi berapa SMS-an. Ini saya ingin dijikin banget. Saya cilik kumis saya tidak. Kumis ini sebenarnya dikenal oleh Buda atau Jenggot, sebenarnya bingung. Kumis ini termasuk Alfon satu minang fitro, siku dudutro. Hitan, ngerok kumis, ngetok kuku, nyabut bulu. Ketiak, karo nyukur rambut kemaluan. Ini sunnah Pak Lura. Tapi ingat Pak Lura, kalau mencukur bulu kemaluan, dicukur dulu. Acol goreng salon. Pak Lura nyapo. Pak Lura badai nopo. Cukur nopo. Malah kering badan. Rebonding banget. Malah dikelabang. Disembelih bambu. Nah kumis ini hukumnya tergantung. Tergantung niatnya apa. Lah niatnya di menengi buju ya hukumnya wajib. Lah niatnya di menengi buju ya hukumnya. Hukumnya itu lah fleksibel. Contohnya rokok. Wong itu hukumnya makro. Wong Muhammadiyah hukumnya haram. Wong NU itu hukum merokok makruh tapi iso dadi haram. Kapan? Ketika mengganggu kesehatan. Jenengan duwe penyakit jantung kok ngeyel rokok mikro wong NU menjadi haram. Tapi kalau Muhammadiyah bersikukuh dari awal kan rokok itu hukumnya. Nah, kalau ini teng Belanda ketemu kali Pak Jokowi Muhammadiyah kan teng mereka ada rokok. Nah, kalau ngomong enggak perlu Muhammadiyah mau rokok merokok. Oh, terus kalau yang Muhammadiyah. Tapi soal rokok kalau ngomong NU. Muhammadiyah ini mengharamkan rokok dia ketua umum itu nawak-nawak ke rokok dia sangat disugi NO itu merokok itu asing salah kompensin kompensin untuk tulisan NO smoking. Saya ngomong di sini kamu apa? Kalau saya ngomong di buju, langsung diolah buju apa? Kalau bawa ke kamar 5 tahun. Kalau saya ngomong apa? Kalau preman, saya ngomong apa? Mabuk, bawa ke kamar kayak botol 5 tahun. Kalau saya ngomong apa? Kalau bangsa, saya ngomong apa? Rokok, kayak rokok bawa ke kamar 5 tahun. Dari 5 tahun di toke lo beli. Saya ngomong di buju apa? Metu sama kamar, bazar sing seneng rokok bocah bazar metu sama kamar bebas waras sehat walafiat jine kaget kok wis ya yo salahmu jin mene rokok ra ninggali korek sampeyan cuk kudu makmur makmur kok ana kiai NU nunggu pengajian karo dokter. Dia ini merokok. Dokternya ngomong, Pak Kiai, jangan merokok, nanti mati. Nopo jawabannya Pak Kiai dengan saya, dia lah mati di sumber kamu. Saya belum biar kalian pahamin rais ini kan rokok. NU karo Muhammadiyah ini imani kuat NU. Kalau Muhammadiyah itu lebih merokok haram. Soalnya gara-gara peringatan pemerintah, rokok itu membunuh dia. Wong NU ora percaya imane kuat. Soale mung duwe wong NU sing iso mate iki lha kok kok bakal malaikat Izrail. Betul. iki wong mati apa sih? Atau kan. Kena terangi, aku mau ngerti lagi ke piye ta. Itu mau ngomong apa? Oh, ya habis gua. Begitu kula kere banget nang ngene napa-napa niku. Ana wong teko, iki. Kali ayu bagi matur. Pondok itu ambil jujukan apa mau? Tentara, polisi, pengen muda pangkat selanjutnya, pengen oleh jabatan selanjutnya, rumah tangga masalah, kiai, anaknya rapat bayar SPP, kiai, bujurnya rapat tangga, kiai, tandur rapanen, kiai, sekabur, termasuk bucak banser pengen kebal, kiai, gak perlu lah, mungkin bangsa makin itu, kalau belum boleh jaduk, kalau banser malah jambul, terus kalau pengen kebal, itu lo perlu diuntang di gotri, gak salah, lah ntar gotri itu sebagai kebal, buat sekalian diuntang sakan, jadi uang itu kata seperti itu tadi pengambilan itu. Ketaknya gelombrong macam-macam berarti jaduk. Pulau itu berulas. Pulau biar dari santrinya kiai itu kelas pondok pesantren di Pokerti. Santri liat itu belajari gelu, belajari kesekten macam-macam. Kiai ini lawan ini aja dulu. Tak minta saya rasa belajari sih berusaha macam-macam. Jadi lanjut dengan seru. Kayak mintanya gelombrong berarti ini jaduk. Belas pulau berarti jaduk. Saya jaduk kamu cari dulu. Napa jenengan tidak pergi pak? Ibu keluar ke rumah sakit dulu. Napa setengah filter ini kedah medal tapi duitnya kurang. Mbak keluar nyuwun utang kali panjangnya. Keluar ini serikis menurut duit-duit diutangnya kalau dilihat bojo keluar ini mulai. Sampai tindakan kata kamu Beb bila itu gerabah itu ya tak pantas sama itu jadi gitu bila itu gerabah itu samit pun langsung dulu itu gak apa pribun tak pun di duit apa orang buat jenis kalau kemana sakit duit itu apa pulau ini gajang ini mas langsung dia itu nanti ada tugas ke duit kita duit oleh rata sih gak ada menopo itu nombok utang ibu dia di rumah sakit setelah duit itu duit dia nanti saya tak buat duit aku ya rambo jenisnya buju itu lah buju dikia itu gue mantap jajan buju ini lancor ah buju ku mana pak lah buju dikia itu pak jake gimana aku lah berek jenengan rapopo toh tapi mungkin di Wangsel ini apa? Kata-kata ini, ah Wangsel ini apa? Oh ini udah gajian masih ini terus akhir bulan kalau gajian kalau Wangsel ini percaya kan itu? Ada jamaah kerja akhir-akhir mas kulo NNG nilainya 3 jutaan apa itu? Akhir bulan orang apa kabar itu? Sebulan kulo telepon orang diangkat orang bulan kulo telepon orang diangkat 3 bulan kurang telepon HP ini harus mati modal banyak selamatan bayi akhirnya nopo saya akhirnya tersadar bahwa saya telah tertipu apa kurang hati buatan ini ku cara nebus teman yang belajarnya apa ini jadi kan kira sama yang terjadi akhirnya 6 tahun kemudian kulo bisa gawe pondok bisa gawe rumah bisa gawe masjid ini mau hujungnya sih gitu gitu terus silaturahmi nomor kali kula badhe matur kali kajengan tulung bojo kula sing ngapu jenengan kan jenengan ngapu kok lha bojomu sing ndi sing riyen nate sowan jenengan milih emas regane 3 juta sing ngendikan ibune setruk teng rumah sakit tulung bojo kula mangapu kok lha nomor sak iki bojo kula setruk lha kok ngaten angge iki kok biyen ngapu sing jenengan ibu kula itu pun mati 10 tahun kepengker disetruk-setruk ke saat ini sing setruk bojo kula tunggu bojo kula mangapu jadi lanjutnya itu dilarani wong orang-orang hati niku bakal diangkat derajat ke kanu Gusti Allah sing ngapusi kula setruk kula sing diapusi malah tambah sugih kula niku yakin ben bar diapusi wong kula niku tambah sugih iki kok aku sono yo ora apa-apa. Nek iki ora setruk. Orang yang sakit setrum itu penyakit apa? Setrum itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang setrum hanya senyum ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Waduh. Arjajajajalan ya. Bungisan setrum di sini. Puasa takrawu sya'Allah wa khairul lakum. Puasa antuhibbu sya'Allah wa sarrul lakum. Tenang. Terus tambah contoh. Ijibran yang apa yakin dari lebat di NU Muhammadiyah perspektif maulidan. Mulai itu aja gak berpecil. Jadi apa sih kok? Kulo ngaji teng Padang mriku. Ditelepon kali tiyang kraton Cirebon. Gus Miftah teng pundi? Kulo teng Padang. Kondur kapan? Dinten iki jam 1 tuju yo, Cuk. Langsung ketemu kulo nggih, nggih Gusti, kulo mungkin sowan. Dugi manggulan tidak tiyang ngomong. Mengke dalu kulo ajeng wayangan kali Pak Aman Suroto, sadereke wayangan kulo pengin jenengan pengajian saking napa mboten? Nggih, kulo saged. Kulo baru mulai di Padang. Begitu kurang mulai, langsung dimana amplop, kurang ngaji. Ngaji ini benih awan, nembitika dari kurang ngaji, dimana amplop. Isinya pindah selawai juta. Ini Purwasari, orang mungkin. Langsung itu raya-rayanya kecuk. Sampai kawan baru lah. Oh ya, Purwasari kaya ibu kota Thailand kok. Kahanan. Kalau kita salah mikirnya seneng, aku nih ketemu Ibu Muhammadiyah ini seneng. Gitu lah, dahulu ngaji 15 menit. Keluar di mayangan, ya sekarang mulai suruh menang. Ngaji 15 menit, selalu juga. Yang kini mesak jam, boleh jelas. Kabar. Syaratnya nopo Gusti, ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan uang dari bank. Karena nilainya 2,5 miliar, butuh biaya administrasi 50 juta. Delalah tabungan kula teng bank bagi sampean 1 juta itu genep 50 juta. Lah kula apa kale bojo kula pripun dhewe? Nggih mboten napa-napa bang dari abang mawon kula makmum, wong lanang kuwi imam kok kok ora kula kan makmum. Lha ngono wae to, wong lanang kuwi imam mau ngono kuwi. Kula mesti makmum kudu manut karo imam. Dan makmum harus paham imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Berarti yang bojo kula makmum wis mati. Gua wedok lah. Not in orang masuk. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Masuk. Nabah, non? Jangan takut lah. Ini cocok. Sampai mohon Pak Ura, lah buju ini istiwa dengan buju kelingan filosofi Quran. Buju tuwek itu kaya Quran suwek. Tapi saya kalau diwocokannya dibuat dosa. Bila lah dengan buju Quran suwek, Quran suwek. Simpenen sing mau wocok, Quran sing anak. Buju ini itu waktu simpen sing buju buju sing. Sengsi bape abang terus mulai, terus mulai wae, mulai wae. Akhirnya nopo, 50 juta saya bayar, tanda tangan di atas materi kuitansi. 50 juta biaya administrasi pencairan uang 2 miliar setengah. Ulang tahun ini, Gusti cairnya kapan? Insya Allah Gus, paling suwe sebulan. Semangat kan, bangun masjid. Kau niatnya ingin bangun masjid kan? Masjid wis tak nenteni sawun lungguh ning pondok karo nyanyi-nyanyi teku iki aja dolanan mergo teku sang gede kentongan akhirnya seneng kok nyanyi sak apa meneh gampang bae seminggu tak SMS pripun kabare Gusti pun Gus tinggal tanda-tanda. Minggu kedua kula SMS pripun Gusti, alhamdulillah meh pencairan. Satu bulan kula SMS pripun ada dokumen yang kurang. Bulan kedua kula SMS pripun Gusti OTW Gus, opo kowe aja takon wae. Wis mulai tanda-tanda yang mencurigakan. Bulan ketiga kula telepon HP ini mati. Maka saat itu saya menyatakan dengan tegas bahwa saya telah terlalu arep bangun masjid malah kelangan duit saya ke juta. Kula langsung ya Allah jenengan itu karepe pripun kalau Gusti Gusti kula niku ajeng bangun masjid omahe panjenengan malah diapusi disambur dilap kalih tiyang 50 juta. Akhirnya kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarani Rabbi an ubsira qawla la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Kon ngokeh-ngokeh kok maca la hawla wa la quwwata illa billah. Terus kula pasrah. Niki sunah diwaca bar ngasar sadurunge matahari terbenam diwaca ping 100. Dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diterima doa-doanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ping 100 mawon sadaringe matahari terbenam. Jenengan kados anak e la haula wa la quwwata illa billah. Karo nyapu-nyapu la haula wa la quwwata illa billah. Karo masak la haula wa la quwwata illa billah. Karo mijiti bojomu la haula. Kulo amalke nganti rong bulan kulo pasrah semelek karo Gusti Allah. Ben iku ben kulo wacani karo bebes milih. Ni rabbi. Ya nek ana dhisik juta bulan kedua kalau ditelepon kali Kapolda Yogyakarta Brigjen Cuk Basuki Gus Mita ya jenderal di mana di pondok nembe nopo lamun lamun nopo SDSB apa wis semok depan semok belakang akhirnya tanggal sak meter kosong apa mboten jenengan kula kosong jenderal wonten dawuh kula jeneng tabeke anak kula tulung jenengan pengajian ulang-ulang manten nasihat pernikahan kula jawab kula pengajian nasihat pernikahan kula sering jenderal apa nek kula sing dirabeki masuk nah, nikah itu senang tapi jangan senang menikah kula kawin dengan Allah nikah itu senang tapi aja senang kalau jenikah kan rezeki itu salah justru menikah itu akan membukakan dua jalan jalan rezeki dan jalan haji ya tenang gitu ya ngomong sama jodoh gitu tak tidak bingung lanang udah jodoh pekerjaan itu dasar pinci dulu agama ini dulu kalau mau ngomong dulu aku yang boleh mantu saya ngasih gampang boleh oh bocah binom sing sergap subuhan yang rejit kanti istiqomah buh NU buh Muhammadiyah kok sergap subuhan yang rejit istiqomah itu pantas di pek di mantu ini nyatanya sing bilang subuhan yang rejit itu sing tua tua meh mati mati sing nom nom buh neng gitu aku ini ngelamar bujuk itu biar ini baru subuhan, merokok langsung tak parah, langsung yes ini betul tak bisa, ini baru berbual di pekerjaan lo sekembali nanya jenengan terus lo gawe rum, jereng pekerjaan, jereng lo gaji, jereng gue nesu merokok aja, lo langsung tak ceramai hei, calon merokok ngapain tak ajar gue akhirnya kalau ngaji teng Sidoarjo dalamnya Pak Jenderal Kapolda Yogyakarta wis wala-wala kula mulai seminggu bar pengajian para jenderal nomor Gus ngapunten iki dereng ngakoni jenengan lan apa jenderal la kula wingi lali ngurusi tamu kakak kula begitu moro ning omah niku jenderal nopo mene amplop kula selawi juta persis sing diarani iki tiyang niku lah kula ngomong jenderal nyuwun saya duwit niki angsan mboten damel bangun masjid mboten usah kula nunggu damel mulai bangun masjid jenderal ngomong apa oh Gus kita bangun masjid iki pun kula tambahi meneh 20 juta genep 50 juta duit kula 50 juta sing gruntal sambar dulak gitu balik carane ngoten niku sing balik sinten Allah mila dalu menika kula panjenengan sami kula ajak bareng-bareng yang duwe masalah diuji masalah karo Gusti Allah. Fafirru ilallah. Balekno marang Gusti Allah. Larilah kepada Allah. Apa ta mamang tar la awakmu diuji karo masalah. Aja dadi kaya asu sing diantem krikil. Asu niku yang diantem krikil nyuwun sewu. Sing digudak karo kirik krikile napa sing ngantem? Krikile. Tapi lanjutnya diwenehi masalah karo Gusti Allah. Dadi kaya cah lanang diantem krikil karo bocah wedok ayu. Kira-kira sing diroyak krikile napa bocah wedok? Tegese napa? Yen awakmu diuji masalah karo Gusti Allah, aja mok delok masalahe, tapi balik no marang Allah sing menehi masalah. Gus Miftah iki dihujat gara-gara ngaji teng kafe. Wis balik ke marang Gusti Allah, aman-aman bae. Begitu aku sabar malah diundang ngaji di Belanda, sesuk diundang ngaji di Amerika, sesuk bulan April di Hong Kong, itu mergo aku sabar diujat karo Allah. Kula diloke Miftah kae asu, Miftah kae kirek, Miftah kae dajal, kula langsung jalani kula menistakan selawat gara-gara pengajian teng kafe lokalisasi. Kula langsung takoni karo wartawan, Gus kita marah dibilang dajal. Enggak. Lah kenapa Gus? Emangnya ada dajal ganteng? Ora. Dajal yo minimal ngene iki. Ya, ngaji Maulid Nabi perspektif NU dan Muhammadiyah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Yo, saat ini selamatan di sini, oh, Muhammadiyah yang beri selamatan. Jadi Muhammadiyah yang beri kesenian dalam aturan kodok kalau lagi beli. Ben iso akur, NU Muhammadiyah yang selamatan dan beri lagu mau apa lah. Yang ini punya nomeng apa. Ngaji aku, selamatan aku. Ya, kalau lagi mau apa. Lagi nggak kan kalau tak ambil pejabat si korupsi. Mancing mangan yang bambu mancing. Enggak selamatan. Apa isi kira-kira pandang-pandang Muhammadiyah apa ini salah apa boleh? Ayo, ayo. Kudu mayu kalau si kau orang ngerti Muhammadiyah aku lebih kepada sama Allah tuh aku buat yang anak aku nih taruhan orang itu yang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah repot kan, karena itu kan lebih kepada sama Allah sulit banget. Apa akhirnya ayo itu boleh sekali lagi. Rumah saya laku nista ya waro kelawan Mekah hawa hawa kantor angkor senajan setan gentayang yang lagu dulu ya masa kira berapa bu seru-seru bantong the power of mak-mak yes seru-seru bantong bantong sengkai. Kayaknya harusnya ngomong seluruh itu batok, soalnya rupanya kayak batok ya. Seluku, seluku batok, batok ila ilo siro momenyan solo. Leo leo payung muda. Seluku, seluku Yeah.

Bila cara buka adrah ini kan lagu Sayahunal Habib Ahmad Khalil Bangkalani Ahmad Khalil Bangkalani Al-Bangkalani. Pak Urang ini jenis apa? Mulai jenis apa ini? Ini apa lagi? Rudi Hartono, mana reso bulu tangkis yang banyak. Rudi Hartono Al Purwosari, Syekh Ahmad Khalil dipunwastani Al Bangkalani mergo tiyang. Syekh Nawawi Al Bantani tiyang. Gus Miftah Al Kalasani tiyang. Syekh Nawawi Al-Bantani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi jeneng kampung itu lho wong ngalihnya mesti nanti katut. Katut kondak. Sebelum saya Habib Syekh gitu. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf Asolole. Saking Bangkalan, Mbah Ahmad Khalil pindah ke Semarang. Usianya berapa? Sekitar 14 sampai 15 tahun. Pindah ke Semarang. Kan Semarang ketemu bocah sing umure luwih tuwa, selisih 3 tahun, sekitar 17 atau 18 tahun. Namine sinten? Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu sinten? Nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Merguru kepada Kiai Semarang, namanya siapa? Syekh Soleh Barat Asamaroni. Mbah Soleh Barat Asamaroni ini gurune Muhammad Darwis, gurune Mbah Hasim Asami. Jadi NU Muhammadiyah itu sumbere salah sijine saking Mbah Soleh Barat Asamaroni. Gurune podo, ilmune podo. Termasuk santrine Mbah Soleh itu sapa? Raden Ajeng Kartini. Dengan besok, siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harun. Putri Indonesia. Harun namanya. Oh, apa ya? Bu. Bu. Jenengan ngefan buatan kali Raden Ajeng Kartini. Seneng apa buatan? Lah, jenengan seneng kudune melu ajaran. Ini apa buatan? Ibu-ibu besok. Raden Ajeng Kartini itu anaknya sinten? Bupati Rembang apa Jeporo? Bupati Rembang apa Jeporo? Jeporo. Jeporo jarang apa lagi? Lah jenengan seneng kalau Raden atau dorok atau pun tak aja. Masa aku ngatuk langsung dorok sing iso. Tidak apa dorok. Mesti rondo. Kemarin dulu saya misal rondo. Rondo tangis kelayu-layu, tangis rondo. Hati bingung, nangis saben bengi. Turu tiri rondo singkai cari. Ditumpah Raden Ajeng Kartini itu anaknya sinten? Bupati Rembang. Raden Ajeng Kartini itu anaknya Bupati Rembang dari istri ketiga. Raden Ajeng Kartini istrinya Bupati Jepara, juga istri ketiga. Tegese Raden Ajeng Kartini itu adalah ibu yang pro-poligami. Tiang Purwosari mau ngefan kali Raden Ajeng Kartini. Berarti kudu melu ajarane Raden Ajeng Kartini. Mila bar pengajian kula dongake bojone poli kami. Baik Pak. Amin Allahumma. Amin. Masuk ya. Astagfirullah. Wong lanang kuwi lak perang mati duwe ibadah pahala jenenge jihad. Jihade wong wedok niku napa? Jihade wong wedok niku diwenehi rasa cemburu. Rasa cemburu niku biasane mergo napa? Sing lanang rabi meneh. Kalau wong wedok iso mateni rasa cemburune mergo mulyake bojone sing lanang sijine niku pahalane padha karo mati syahid. Kira tak dengake sing gelem dipoligami mugo-mugo jenengan mati syahid. Sangat tuh sahid. Sahid. Lalu lalu apa yang kita contoh Siti Aisyah dan terus. Wah, dia dan sebabnya apa? Baju ini pun pengajian. Rasa minumah tuh. Dasar tuh bolong bolong. Pengajiannya ambune wangi nih mama sambal terasi. Kalau dia bekas kerohan. Kalau petani potensi jadi. Hati-hati ini udah lagi persaingan semakin ketat. Bisa ninggalan ayu-ayu modelnya sekwida sekitar wilayah Jabar. Bisa-bisa ninggalannya ini liti-liti pakaiannya SMS, sidite atau sedite. Bisa ngawak milong. Saya boleh enak lah. Boleh ya. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu kurma sari. Kotangi sungai dicengi paling bangun nemu cianyar begitu saking Semarang diijazai kalau Mbah Soleh Darat asal Marongi tindak di Mekah zaman biyen niku wong budal di Mekah niku melalui Banda Aceh milono ke Banda Aceh niku dipunwastani Serambi Mekah. Soalnya biar lu usaha Indonesia itu dari kantor embarkasi dari konten pesawat numpak perahu, numpak kapal gede, mangkat ke samping Banda Aceh. Uang songko Madura di Banda Aceh, uang songko Yogyo, songko Ponorogo di Banda Aceh. Itulah alasan kenapa Mekah Aceh itu diberwastani serang di Mekah. Begitu dugi Mekah, dugi ngaji, gurune ya podo. Tapi bedane Mbah Hasyim As'ari niku lebih banyak ngaji kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. At-Turmusi itu termas. Muhammad Darwis niku luwih ngaji kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Begitu mulai ke Indonesia 1912 Muhammad Darwis gawe Muhammadiyah teng Yogyakarta tepatnya Kauman. Mbah Hasyim As'ari setelah mendapatkan restu dari Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan gawe Nahdlatul Ulama teng Jombang tahun 1926. Lagi delok saka umure Muhammadiyah itu luwih tua daripada Nahdlatul Ulama. Ilang-ilang ya beda. NU Raweh rong puluh rakaat Muhammadiyah wolu. Lalu kalau Muhammadiyah lebih pendek daripada NU maklum wong timo. Lebih pendek. Yura tenang popo. Lah bodoh kemarin Muhammadiyah lebih disek daripada NU. Yura popo lah wong tua itu ya jatuh di kondisi. Digawe santai bahaya lu. Ribut tawa pengolong lelah tiungah pengolong terawih oleh apa rumah sama kurang terawih terus terus ini aliran terawih ada telu aliran bolu aliran rombulu kalau nomor telu aliran segora terawih imamin aturan oleh-oleh maka seharusnya NU dan Muhammadiyah itu kenapa? Kudune ngeten. Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda. Ana nek anu wong ngendeng kudu beda. Tapi jangan dipaksakan. Bilawa kula matur. Dasarnya niku ikrok bismirobik. Ikrok itu dimensi akal, bismirobik itu dimensi hati. Orang NU cenderung besar akhirnya Wong Muhammadiyah cenderung besar akal. Milo jumlah profesor Muhammadiyah itu lebih oke daripada NU. Milo saat ini NU itu di zaman Pak Said Adil Sirot berbondong-bondong dari perguruan tinggi. Muhammadiyah di era Jin Samsudin sampai Haidar Nasir berbondong-bondong bikin pesantren Muhammadiyah namanya MBS Muhammadiyah Boarding School. Milo wong Islam sing kapa, sing suwe, sing sampurna miturut kula sinten? Wong Islam sing gede akale ugi gede atine. Lah wong NU gede atine piye carane gedheke akale? Wong Muhammadiyah gede akale piye carane gedheke atine? Ora mung ribut wae soal slametan. Ora mung ribut wae soal tahlilan. Liyane wis mlayu sampai angkasa awake dhewe mung ribut perkara tahlilan. Kuwi jenenge utek desa. Dia nama mboten katok. Siji pujian siji ora ribut kaya kanca kula ning Mekah. Haji rumana kae Gus. Mekah Madinah baradan ora puji-pujian. Apa? Ning Pulau Sari kok puji-pujian. Yo beda. Beda ni apa? Maka Madinah orang ada masjid dewa sekebat lah yang itu mau sari. Saya pernah jadi tanggung yang nganti luntur di ramangkat mang. Kau boleh puji ani ini dah kau harus tunggu. Atapero saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk doa wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili sudah rakyat-rakyat kalau Andi Karo bangai dan dihilih ke pomerci kebaco temenan ger anak turun ku koe ora liran podo mangan tinggalan ku lamun aku bisa balik bakal tarik kesih dunyaku sing ise ana tafsirnya beda-beda. Itulah indahnya ajaran Islam. Lawang para sahabat mawon sing salate ning burine Kanjeng Nabi. Niku begitu meratake salat ya beda-beda. Apakah berarti Rasulullah tidak konsisten? Konsisten, tapi Rasulullah mengajarkan kedewasaan kepada umatnya. Sing sering kula contoh kene kok babakan tahiyat, imam papat ya beda-beda. Senajan to sumbere padha saka Kanjeng Nabi. Imam madhab yang empat niku ya beda-beda. Pinten Bu? Imam papat sing imam madhab sing papat kondang niku ya beda-beda. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, papat beda-beda. Sing zaman biji niku aja akeh ku. Api baru lah larang sih. Enggak kan gua akeh. Wong ireng akeh kok pantes apa pamer mbahmu. Coba. Keri, deplok. Keri matamu. Kalau seorang blogger jelas kira ngake ya. Enggak semua yang waktu ngake nih. Imam papatnya beda-beda. Sumbernya pada. Kenapa kemudian berbeda? Itu mengajarkan kedewasaan kepada kita. Milo lah awalnya duit delok beda. Ini kudunya sampai mawon. Orang kabeh niku padha, lah kabeh wong dalu menika pengajiane kaya ibu iki, jilbabe abang bajune kuning. Ya ora penak. Kula ana sing jilbabe kuning, bajune kembang-kembang, ya ora apa-apa. Kaya Pak Lurah nganggo sarung, nganggo baju, nganggo jas, nang ketok lurah, ya ora apa-apa. Sebenarnya saya nganggo dasi jijiki. Aku paling sengit lah ndelok nganggo dasi. Dasi iki bentuke kaya ulat. Kalau pejabat itu rata-rata nganggo jaksi. Soalnya apa? Biasanya pejabat itu rata-rata penjilat, melet, melet. Kalau itu mau duit negara dikilati, aspal dikilati, waktu dikilati. Kalau itu mau mergolam bangin, kalau Pak Lurah langgan itu rasa nganggo jaksi Pak Lurah. Kapan itu Pak Lurah? Iya kan jaksi. Rudi Hartono, ilma irengi, masya Allah. Imam Pampat itu agak diri-diri ya dulu. Dan itu boleh. Bila orang yang rumah madia ngomongannya beda kaki hati. Kenapa kau orang gak saling? Imam Sabi Shabala ilaha illallah wasadu anna Muhammadar Rasulullah sampai rampung. Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah la minggah wa yudur la nafi Allah isbah. Tik, rampung Hanafi. Imam Hambali, sabar ketemu kalimat Allah tangannya jepit. Atahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Oleh Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah ramadhan. Atahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatillah, Gus minta dari sing pundi? Kula melu Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah sampai rampung. Jadi kula. Umpamane kanca Muhammadiyah yang go Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh. Arbe ngene terus oleh ngene-ngene, oleh ngene-ngene, oleh ngene-ngene, oleh sing ora oleh ngene-ngene. Pemahaman ini tuh duit dewasa ngapain itu loh. Ngomong-ngomong itu. Saya bener itu selamat gak gosain dina. Saya bener gak gosain dina. Mbok yo men kanggo Sayidina apa ora? Wong cangkem-cangkeme dhewe. Sing kanggo Sayidina duwe dasar. Sing ora kanggo Sayidina yo duwe dasar yo rampung. Apa kok padu babagan Sayidina? Udah lah, kalau tau ngaji nunggu dini kalian, kalau ngomong bedanya NU karo Muhammadiyah itu sing si jimbah, min sing si jimbah plus lah ngomong NU itu biasanya nambah-nambahi mbak plus wong Muhammadiyah itu biasanya ngurang-ngurangi mbak min si jimbah, min si jimbah plus yorang popo NU nambahi Allah sallallahu alaihi wasallam si Ibu Muhammad Muhammadiyah ngurangi plus minus Allah sallallahu alaihi Muhammad Rodrigo omne siji mbah min siji mbah plus khotbah Jumat NU adzan ping pindho plus Muhammadiyah ping pisan min ayo subuh kunut plus Muhammadiyah ngurangi min bener kabeh Gus bener ning alhamdulillah warane Pak Rudi Abono wis ra ono ngrame babakan kunut kenapa baik NU maupun Muhammadiyah di Purwosari sudah jarang yang sholat subuh lu ayo subuhnya sangat pintu soli ini ditambahin soli fardu subahi kawanan billah organ tutup cenderungnya tutup kamarnya tutup subuhan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu liman hamida. Angkat tangan. Allahumma hadina fi man hada Ibrahim wa tu. Masyaallah anakku srek nganti duha wae kanggo umur. Muhammadiyah itu napa rakan kudu lur. Soale melu madhabe Imam Hambali karo Imam Hanafi. Ngopo wong NU nganggo kunut mergo ndelek madhabe Maliki karo Syafi'i. Sing bingung kudune pendapate Hambali ketika ditanya sama santrinya, Pak Kiai, kula wingi subuhan imame nganggo kunut, kula ndelek jenengan nganggo mboten nganggo kunut, carane pripun? Eh, makmum kuwi melu imam, lak imame ku kunut kan makmum kuwi yo melu kunut, den ora diarani metu saka barisan imam, kuwi Hambali lho iku sebenarnya. Jajal wong pada rokok. Nah, imamnya pun kan jangan boten sakit demi diri. Allahumma ajna fi man nadai gak mau. Wa fina fi man rafai matamu. Rusake wong sakiki ora kok mergo tahu tapi banyak orang yang sok tahu. Itu apa? Maka malam hari ini mudah-mudahan pengajian Maulid Nabi di Kampung Purwosari mampu menyatukan orang-orang NU dan Muhammadiyah. Sesuk ning surga ora ana kapling surga Muhammadiyah, ora ana kapling surga NU. Surgane mung siji, tapi isine ana wong NU, ana wong Muhammadiyah. Sing nganggo kurut yo mlebu surga, sing ora nganggo kurut yo mlebu surga, sing ora mlebu surga sing ora subuhan. Subuhan lah orang. Tak orang atau apa subuh ni macam tu. Yes, mana? Jangan jangan masih. Bukan sangat dulu. Jangan terus rampung. Apa? Hibur, hibur apa mana? Emangnya aku cowok penghibur. Ya kalau kamu enggak puas ya, lumrah kan aku bukan cowok kamu mas. Bareng-bareng. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada sumur yang panjang boleh kita buat sumur lagi. Kemudian Pak Lurah, pada NU Muhammadiyah tidak ada gading yang tidak retak, maka saya mewakili dua pekerja minta maaf. Bareng-bareng, mudah-mudahan NU Muhammadiyah takut selamatnya kali ini selama. Al-Fatihah. Adakah sebilah malik kabur hajatnya panjenengan kabeh untuk dikabur dari Gusti Allah. Amin. Pak Adakah sebilah malik pulang dari hajat dengan saya mungkin hajat pulang dikabur dari Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadir baina qulubina wa akhrij dada baina qulubina min al-dhulumat ila an-nur wa jadid al-qawam sama'a min hawa wa hamadan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Matulullah kiraman hubungin bangun dan wa'afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.